Mitra Bisnis, Asosiasi Pengelola Kekayaan Intelektual menilai, rencana pemerintah menaikkan biaya pendaftaran merek sekitar 33% belum tepat jika dilihat dari sudut pandang pembinaan. Jika pemerintah tetap melaksanakan rencana kenaikan biaya pendaftaran merek tersebut, akan berdampak pada tingkat pertumbuhan pendaftaran. Saat ini, dari sekitar 2 juta usaha menengah yang sadar akan pentingnya pendaftaran merek hanya sekitar 9%. Rendahnya tingkat kesadaran terhadap merek dipicu oleh adanya pandangan bahwa pendaftaran merek itu mahal, berbelit-belit, dan memakan waktu. Untuk membicarakan rencana tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai rencana kenaikan biaya hak paten itu, Pak? Begini ya, kalau kita lihat ya, apakah pendaftaran daripada merek-merek di Indonesia itu sudah begitu murah ya, sehingga dia perlu menaikkan karena biaya administrasinya mungkin lebih mahal. Sekarang ini saya nggak tahu alasannya ya, saya juga nggak tahu ongkos itu berapa besar di dalam meregister merek-merek itu. Tapi sebaiknya merek-merek itu jangan tinggi-tinggi supaya rakyat kita ini juga bisa mematenkan produk-produk dia yang baik-baik itu. Sehingga, dan juga bukan cuma harganya saja, juga dipermudah administrasinya. Kita ini sekarang kan selalu mempersulit orang, kalau nggak bisa naikkan harganya, dipersulit supaya di bawah meja dia dikasih, mesti bayar lebih tinggi lagi. Kalau selama ini semua transparan, saya pikir ya, you mau naikkan, dan kalau memang seharusnya begitu, selama pemerintah jangan cari untung daripada pendaftaran merek itu. Saya pikir sih oke-oke aja. Cuma kalau pemerintah cari untung dari kenaikan merek itu dengan segala macam cara, itu yang nggak benar menurut saya. Itu kontraproduktif daripada kita ingin sebagian besar merek-merek Indonesia sendiri supaya kita bangga dengan barang-barang Indonesia itu, mestinya kita patenkan. Tapi kalau dia bikin sulit itu, ya memang saya nggak mengerti lagi mau apa dia. Pendaftaran itu apa juga termasuk pada produk-produk kerajinan dan budaya kita, Pak? Iya, kita ini sekarang kan kesenian ya, kebudayaan, kesenian rakyat kita ini kan sama sekali kita ini tidak pernah kita membantu mereka. Sehingga malahan mereka kalau membuat itu dikasih kena pajak tontonan, dikasih kena pajak macam-macam ya. Jadi tidak berkembang daripada kesenian-kesenian daerah, kesenian-kesenian tradisional kita, batik ya misalnya, dan juga macam-macam kerajinan emas, perak, dari kayu, dari batu, dari mana saja. Saya pikir sebenarnya banyak sekali kerajinan-kerajinan kita yang bisa kita kembangkan. Tapi kan sampai sekarang ini sebenarnya kan susahnya kita itu kan pemerintah sendiri tidak membantu mereka dalam marketingnya, membiayai, memberikan teknologi dan sumber daya manusianya supaya ini bisa berkembang secara besar-besaran ya. Sekarang ini kan cuma yang dilakukan itu berupa ya, kalau paling banyak kita lihat itu kan cuma di Bali, mungkin sedikit di Jogja ya, yang bangsa itu. Tapi kalau memang kita perlu kembangkan sambil kita patenkan semua itu ya, seperti juga kita lihat apa yang kita lihat di Bukit Tinggi itu kan ada kain ya, ini apa yang tenunannya spesial itu, kalau di Batak ada ulosnya yang bisa dikembangkan dan di lagi mutunya ya, toh ada kerajinan perak di ini di Jogja, di Bali ada macam-macam ukiran, painting macam-macam itu kan juga ada. Sebenarnya di tiap-tiap daerah itu ada gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.